السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah marilah kita melanjutkan pembahasan kitab At-Targhib At-Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita masih pada kitab Al-Ikhlas, pembahasan atau kumpulan pembahasan tentang mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang akan kita bahas insyaallah taala yaitu hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala wa an Abi Darda radhiyallahu anhu yablughuhu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu sampai kepada beliau dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-layli faghalabathu aynah hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min rabbih. Kata Nabi SAW, man ata firashahu, para siapa yang mendatangi tempat tidurnya yang di malam hari, wa huwa yanwi an yaquma, dan dia ketika itu berniat untuk bangun, yusalli min al-lail, untuk bangun salat pada malam hari, fa ghalabathu aynah, namun dia terkalahkan oleh kedua matanya, ini ngantuk ya, atau tertidur, hatta asbaha, sampai di pagi hari, kutiba lahu ma nawa, maka dicatat baginya apa yang dia niati. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi bir rabbi, dan adalah tidurnya merupakan sedekah baginya dari Rabbnya, yani dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dari Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan sangat yang baik sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang berniat untuk melakukan satu amal, contohnya adalah sholat di malam hari. Ketika dia mendatangi tempat tidurnya, dia ingin tidur dan dengan niat ya akan bangun di malam hari di tengah malam, namun dia ketiduran, maka atau dia ketiduran sampai pagi hari, berarti dia tidak mengerjakan sholat di malam tersebut, maka tidurnya adalah ibadah, atau dia dicatat baginya apa yang dia niati. Allah mencatat baginya itu pahala niatnya, karena dia niat untuk melakukan amal atau sholat tersebut, namun dia ketiduran dan tidurnya itu merupakan sedekah dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba tersebut. Hadis ini hadis derajatnya hasan, baik, yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Nah, yang diambil dari hadis ini bahwa seorang yang berniat suatu kebaikan namun dia belum sempat mengerjakannya karena suatu hal, karena alasan syar'i, maka Allah tetap mencatat baginya satu pahala dari apa yang dia niati. Dan sebagaimana dalam hadis-hadis yang lalu, kalau dia mengerjakannya, maka dicatat 10 kali atau 10 ganjaran, bahkan lebih dari itu sampai 700 kali lipat. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa innamal amal bin niat. Semua amal itu dengan niat. Dan niat itu apa yang ada dalam hati, ya. Apa yang dia berniat, dia inginkan dalam hatinya. Itu adalah niat tanpa dia harus mengucapkannya. Jadi ketika dia tidur, tentu hanya dalam hatinya. Aku niat bangunlah nanti malam. Dan tidak mungkin dia ucapkan kepada dirinya. Aku niat nanti malam akan bangun. Tidak mungkin. Tapi sudah jelas dia terlintas di benaknya. Atau dalam hatinya bahwa aku insya Allah nanti malam akan bangun sholat. Jadi niat itu di hati. Bukan di atas lisan. Kemudian orang yang berniat baik akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidur di malam hari atau tertidur padahal dia niat untuk mengerjakan salat, maka Allah memberikan sedekah baginya, yaitu dari tidurnya, dan tetap dicatat baginya apa yang dia niat. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang berniat untuk berbuat baik. Dan niat berbuat baik itu bukan nazar. Karena pernah saya ditanya, Ustaz, kalau seorang berniat, misalnya apabila rumahnya selesai dibangun, dia berniat tapi dia tidak ucapkan, hanya terlintas dalam dadanya, dia akan memberikan sedekah kepada misalnya fakir miskin. Apakah kalau dia tidak lakukan, dia wajib membayar, yakni membayar kafarah misalnya? Jawabannya tidak. Selama itu masih dalam hati dan dia tidak mengucapkannya, ya, kemudian dia tidak melakukannya karena suatu hal atau memang dia tidak melakukannya, ini tidak terkena sebagaimana yang disebut oleh sebagian orang, yaitu kafarah sumpah karena dia tidak ucapkan, atau kafarah nazar, tidak, karena dia tidak mengucapkan dengan lisannya. Dia hanya berniat dalam hati. Bahkan kadang-kadang ada orang, dan ini salah besar, ketika dia berniat berbuat baik, kemudian memang dia belum melakukannya, lalu dia tertimpa musibah, satu cobaan, maka dia mengatakan, iya ya, dulu aku pernah berniat berbuat baik, tapi aku tidak lakukan. Mungkin karena sebab itu aku kena musibah. Ini tidak benar. Ya, ini adalah satu hal yang, anggapan yang tidak benar. Bukan karena niat, orang niat baik Allah akan memberikan kebaikan. Ya. Jadi intinya bahwa seorang apabila dia berniat sesuatu dan belum dia ucapkan, ya, masih dalam hatinya, ya itu terserah dia. Dia mau lakukan atau tidak, terserah. Kalau dia lakukan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak mengapa. Lain dengan orang yang sudah mengucapkan, ya. Dia sudah mengucapkan dengan lisannya, apabila rumah saya selesai dibangun, saya akan berpuasa 1 minggu, 7 hari, atau bernazar, ucapkan nazarnya. Maka ini wajib bagi yang untuk mengerjakannya, karena dia telah mengucapkannya. Tapi kalau dia tidak mengucapkannya hanya dalam hati, maka dia tidak mengapa untuk tidak melakukannya. Ya. Lain kalau dia mengucapkannya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis fasal yang ketiga, at-targhib minar riya, at-tarhib minar riya wa ma yaquluhu man khafa syai'an minhu. Yaitu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang at-targhib, atau bab ini, hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, yaitu tentang peringatan dari perbuatan riya. Riya itu seorang yang melakukan satu amal supaya dilihat orang dengan mata kepalanya. Ini dari kata ro'ah. Riya itu dari asal kata ro'ah. Kemudian ro'a, yura'i, mura'atan waria, waria'an atau waria, waria'an. Jadi ini kaitan dengan mata. Kalau sum'ah, kaitan dengan telinga dan pendengar, pendengaran. Dia berbuat sesuatu supaya didengar. Itu namanya sum'ah. Ya, riya dan sum'ah ini adalah dua perbuatan yang menggugurkan amal ibadah seseorang. Kalau amal itu bercampur dengan riya, makanya sih terhib. Terhib yakni peringatan dari perbuatan riya. Wa ma yaquluhu, dan apa yang diucapkan oleh orang yang khawatir terkena riya, ya, apa yang dia ucapkan. Nanti akan disebutkan dalam riwayat ini. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Mundhir rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Sesungguhnya orang pertama, manusia pertama yang akan diputuskan oleh Allah di hari kiamat kelak, rajulun, seorang yang dia ustushhida, dia diketahui matinya adalah mati syahid. Siapa menyaksikan dia mati syahid? Manusia, manusia. Ustushhida. Jadi dia mati syahid. Fa'utiya bihi, maka dibawalah dia di hari kiamat. Ya. Fa'arrafahu bi ni'matahu, maka Allah mengingatkan dia nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, lalu orang itu mengakui tentang nikmat tersebut yang Allah berikan padanya. Qal, kemudian dikatakan pada orang itu, fama amilta fiha, apa yang engkau kerjakan dengan nikmat tersebut yang Allah berikan padamu. Qal, qataltu fika, kata orang itu, aku berperang karena engkau ya Allah, fika, hatta ustushhidtu, sampai aku mati syahid. Qal, kata Allah Ta'ala, kadzabta, kamu itu bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqal huwa jari'un, kamu itu bohong. Akan tetapi kamu itu berperang supaya dikatakan kepadamu, ya, bahwa dia orang ini orang yang pemberani, wajari, pemberani. Faqad qila, maka sudah dikatakan ketika di dunia. Jadi ketika kamu di dunia sudah dikatakan, sudah dikatakan dahulu oleh manusia, bahwa fulan ini pemberani. Fuma umiru bihi fasu'iba ala wajhihi, kemudian dia diperintahkan lalu diseret dari wajahnya, ya, hatta ulqiya finnar, sampai dia kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang pertama. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, seorang yang dia mengajarkan ilmu, ya, orang yang dia belajar ilmu dan dia mengajarkan ilmu. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, dia belajar ilmu kemudian dia ajarkan. Wa qara'a al-qur'ana, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka didatangkan orang itu di hari kiamat kelak. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, lalu orang itu diingatkan oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya. Fa'arrafaha, maka dia pun mengakui nikmat tersebut. Qal fama amilta fiha, lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu kerjakan, ya, terhadap nikmat yang diberikan tersebut, apa yang kau kerjakan. Qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu, kata orang itu, aku telah belajar ilmu dan aku mengajarkan ilmu itu, yakni kepada manusia. Wa 'allamtuhu. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Qala kadzabta, kata Allah Ta'ala pada orang itu, kamu itu dusta. Walakinnaka ta'allamta, namun engkau belajar. Liyuqala alimun, supaya kamu dikatakan alim. Fafulan ini alim. Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un, dan kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan bahwa engkau adalah, bahwa orang ini adalah seorang pembaca Al-Qur'an yang membaca dengan bagus. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan dahulu ketika di dunia, manusia sudah mengucapkan fulan ini adalah orang alim, fulan ini bacaannya masya Allah. Thumma umira bihi, kemudian dia diperintahkan. Fasuhiba ala wajhihi, lalu diseret di atas wajahnya, ditarik di atas wajahnya. Hatta ulqiya finnar, sampai dia kemudian dilemparkan di dalam api neraka. Orang ketiga, warajulun wassallahu alaihi, seorang yang Allah berikan keluasan harta padanya, ya, wa ata'u min asnafil mal, dan Allah berikan kepadanya berbagai macam jenis harta. Fa utiya bihi, lalu dia didatangkan, dibawa. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, lalu Allah ingatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Qal, kemudian Allah bertanya kepadanya, fama amilta fika fiha, apa yang kamu kerjakan dengan yakni harta dan nikmat-nikmat yang diberikan padamu itu? Qal ma taraktu min sabilin, maka dia menjawab, tidaklah satu jalan kebaikan aku tinggalkan. Tu'ibu an yunfaqan yunfaqa fiha, yang mana engkau menyukai agar diinfakkan di jalan tersebut. Illa anfaqtu fiha alaka, melainkan aku menginfakkan hartaku untuk yakni untuk di jalan tersebut, hanya karena engkau laka. Qala kadzabta, kata Allah Ta'ala engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad, namun engkau lakukan hal itu supaya kamu dikatakan kamu adalah orang yang dermawan, orang yang pemurah. Jawad, faqad qila, dan sungguh telah dikatakan, sudah dikatakan ketika di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi finnar, kemudian dia diseret dari wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadisnya di Sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Ada satu hadis yang serupa dan ini panjang. Saya cukupkan yang ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang pertama kali dari hamba-hamba Allah, dari kaum mukminin, yang mereka itu diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu tiga jenis manusia. Orang yang mati syahid, mati syahid dalam pandangan manusia, manusia mengira dia mati syahid, ternyata realitanya di akhirat tidak. Allah mengatakan kamu dusta. Ya. Makanya seorang ketika di dunia, pujian-pujian manusia itu tidak ada gunanya. Ya. Oh, masya Allah alim, masya Allah sunni, salafi, manhajnya masya Allah, ininya dan seterusnya. Pujian manusia tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah bagaimana hakikat amal yang dilakukannya. Dan itu akan terungkap di akhirat. Di akhirat kelak. Ya. Maka tidak boleh seorang tergiur dan omongan manusia, pujian manusia, disanjung, diangkat. Ya. Tidak ada gunanya. Tidak akan merubah hakikat diri orang itu. Dan amalnya dan perbuatannya. Oleh karena itu di sini perjuangan untuk ikhlas itu adalah perjuangan yang berat. Keikhlasan tidak gampang. Apalagi amalan-amalan yang tampak. Orang yang berperang di jalan Allah. Ya. Kemudian orang yang dermawan mengeluarkan hartanya. Dan orang yang baca Al-Quran, mengajarkan ilmu, ini amalan-amalan yang tampak. Tak mungkin seorang mengajari ilmu diam-diam. Ya. Bisik-bisik kayak jin dengan jin. Manusia mengajarkan dengan ilmu dan suara. Ya. Tampak. Didengar oleh manusia. Masya Allah, Ustaz Fulan. Akidahnya masya Allah, manhajnya masya Allah, akhlaknya na'udzubillah. Hati-hati. Jadi pujian manusia adalah bukan apa-apa, tidak akan mempengaruhi hakikat seseorang. Maka jangan kita ini mukhtar, mukhtar tertipu dengan apa yang kita miliki, terutama yakni yang disebut dalam hadis ini. Orang yang mati syahid atau orang berperang di jalan Allah, ya, tapi niatnya tidak benar, niatnya untuk dikatakan dia pemberani, niatnya untuk harta, niatnya untuk dikatakan pahlawan, niatnya untuk diberi gelar apa, ya, na'udzubillah, ini akan merusak amal tersebut. Kemudian orang belajar ilmu dan membaca Al-Quranul Karim, ilmu dan membaca Al-Quran, ini juga amal yang tampak, yang bisa dilihat oleh manusia, didengar oleh manusia, kemudian mereka memuji. Ini pun hati-hati. Makanya para salaf dahulu, mereka beramal, mereka ingin amalan-amalan tersebut, kecuali hal-hal yang wajib. Karena memang orang alim ini, atau orang berilmu, dia wajib mengajarkan ilmu kepada manusia. Tapi yang terpenting adalah luruskan niatnya. Niatnya yang benar. Ya. Niat luruskan. Dan itu membutuhkan mujahadatun nafs. Perlawanan pada hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ini telah menghancurkan tidak saja orang-orang yang tidak berilmu, bahkan orang berilmu pun bisa hancur gara-gara hawa nafsu. Dan ini bagian dari hawa, minta pujian, minta dihormati, disanjung, ya, ditokohkan, dinomor satukan, dihargai, ya. Ini semua duniawi. Seorang harus meluruskan niatnya, akhlaknya, niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini, orang yang dermawan, banyak berbagi kepada manusia. Tapi untuk dikatakan dia ini orang dermawan, ya, orang yang banyak mengeluarkan hartanya, ya, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan-amalan ini dan semua amal ibadah itu wajib bagi seorang hamba untuk mengikhlaskan amal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada sebutkan di sini tiga amalan yang mulia, yaitu berjihad di jalan Allah sampai seorang mengorbankan harta dan jiwanya karena Allah. Yang kedua, yaitu keutamaan orang yang belajar ilmu dan dia mengajarkan ilmu dan ikhlas karena Allah kepada manusia. Ya. Dia tidak mengharapkan yang lainnya. Kalau saja makanan materi, ya, seorang memberikan materi, makanan, itu disebut dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Insan, tentang ha'ulail abrar, orang-orang di surga. Mereka itu diberikan oleh Allah surga dan berbagai macam kenikmatan karena amalan-amalan mereka yang soleh di dunia ini, yaitu keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya memberi makanan. Kata mereka, innama nut'imukum liwajhillah. Ya. Sesungguhnya kami ini memberi makan pada kalian hanya karena wajah Allah. Ya. Bukan karena siapa-siapa. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengandaki dari kalian balasan. Wala syukura. Kami tidak mengandaki dari kalian ucapan syukur terima kasih pun tidak mereka inginkan. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang-orang itu karena keikhlasan mereka. Wa yut'imuna at'ama la hubbihi. Mereka memberikan makan padahal mereka butuh makanan itu. Miskinan wa yatiman wa asira. Mereka berikan kepada orang miskin, yatim dan tawanan. Lalu mereka berikan karena apa? Allah, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Maka seorang yang ikhlas itu, kalau dia berikan sesuatu pada seorang, Kalaupun tidak diucapkan terima kasih, dia tidak akan marah. Karena niatnya karena Allah. Orang itu marah terima kasih atau tidak, walaupun ucapan terima kasih bagian dari adab-adab Islam, tapi bukan itu tujuannya. Dia tidak berharap itu, yang penting dia berikan. Ya. Itu orang yang ikhlas. Dia tidak mengharapkan sesuatu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan ancaman bagi orang-orang yang tidak ikhlas, yang mengendaki dapat pujian dari manusia, ancamannya adalah api neraka. Dan ini pun peringatan bukan kepada ahli ma'asi wa dhunub, bukan kepada orang juhal, orang bodoh, tidak. Justru diingatkan kepada orang-orang yang mengerti agama. Ikhlas ta'allama al-ilm wa yu'al wa 'allamahu. Dia belajar ilmu dan diajarkan ilmu itu. Bahwa ya dia akan diancam dengan api neraka kalau niatnya tidak benar. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan an-nar. Ya, diseret wajahnya. Jadi hadis ini juga menunjukkan keutamaan infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang itu mukhlis, maka dia mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Si berjihad fi sabilillah, mengajarkan ilmu, membaca Al-Qur'an, kemudian menginfakkan harta jalan Allah, ini adalah amal-amal yang mulia. Dan di sini disebutkan, "Ma taraktu min sabilin tu'ibu an nunfaqu fiha illa anfaqtu fiha lak." Tidak ada aku tinggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau menginginkan, engkau sukai, aku infakkan pada jalan itu, melainkan aku lakukan ya Allah untuk wajahmu. Ini menunjukkan bahwa seorang berinfak itu selama ada jalan-jalan yang banyak, infaklah. Ya. Tentu terutama pada kerabat. Kemudian pada orang lain. Ada permintaan apalah, bantuan. Orang sakit, berikan. Ada orang kena musibah, banjir. Misalnya ada sumbangan, sedekah, berikan ya, dan yang lainnya dari pintu-pintu kebaikan. Kita perbanyak amal-amal kebaikan dan pintu-pintu kebaikan itu karena kita tidak mengetahui dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Oleh itu perbanyak amal itu. Ya. Dan setiap jenis ibadah itu ada macam-macamnya. Ya, sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat sunnah segitu banyak sholat sunnahnya. Puasa pun demikian. Ada puasa wajib di Ramadan misalnya. Dan banyak puasa sunnah. Maka itu pintu-pintu kebaikan. Dan yang lainnya. Dari berbagai macam amal kebaikan. Masukilah pintu-pintu itu. Karena seorang tidak tahu kapan pintu itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ada kesempatan melakukan amal kebaikan, kecil maupun besar, lakukanlah. Jangan kita mati ini sunnah, ini wajib. Tentu yang wajib lebih diutamakan. Itu tidak ada keraguan padanya. Bahwa mengutamakan yang wajib itu yang pertama kali. Baru kemudian yang sunnah. Tapi yang sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Untuk diamalkan. Untuk memperbanyak amal-amal soleh. Kemudian hadis yang berikutnya. Masih dalam tarhib tentang at-tarhib tentang riya. Qala an-Nawawi qala al-Mundhir rahimahullah wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala. Jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bashshir hadhihi al-ummata bis-sana'i warrif'ati wad-din wat-tamkin fil ardi faman amila minhum amalal akhirati lid-dunya lam yakul lahu fil akhirati min nasib." Basyir hadhil ummah, berikanlah berita gembira kepada umat ini. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah berita gembira itu? Bis-sana. As-sana artinya al-irtifa', Irtifa'ul manzilah, dan tingginya kemuliaan mereka. Warif'ah, sama rif'ah itu juga kemuliaan, ketinggian derajat. Wad-din, berikan berita gembira dengan kemenangan agama Allah ini. Wat-tamkin fil ardh, dan bahwa mereka akan berkuasa di muka bumi ini. Dan itu sudah terjadi. Lalu kata Nabi Alaihissalam, setelah memberitahukan berita gembira bagi kaum mukminin, bagi umat ini akan kemenangan, manzilah yang tinggi, kedudukan yang tinggi, dan mereka menguasai dunia. Lalu kata Nabi Alaihissalam, faman amila minhum amalan akhirati lidunya, barang siapa di antara mereka yang melakukan suatu amal yang semestinya amal ini untuk akhirat, tapi dia niatnya untuk dunia, lam yakun lahu fil akhirati min nasib, maka dia tidak mendapat bagian dari amal itu di akhirat kelak. Ya, dia tidak mendapat bagian dari amal ibadah tersebut di akhirat kelak, karena amal ini semestinya untuk akhirat, tapi dia niatkan untuk dunia. Dia niatkan untuk dunia, maka dia tidak dapat bagian dari kebaikan yang amalan yang dilakukannya ketika dia berniat untuk dunia. Amal ibadah haji itu amal akhirat. Dengannya Allah mengampuni seorang hamba. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak balasan bagi yang kecuali surga. Surga di akhirat. Tidak ada orang pergi haji niatnya bukan untuk akhirat. Untuk dipilih caleg. Misalnya ya, haji titik apa gitu. Kalau tidak ada hanya tidak bakal tidak tertarik orang memilih. Ya. Ini niatnya rusak niatnya. Kalau terpilih, kalau tidak, dua-duanya nol. Tidak dunia, tidak akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini contoh nyata. Ya. Contohnya nyata. Ya, kita tidak tahu niat-niat manusia. Tapi misalnya demikian. Ya, haji itu amal akhirat. Orang haji yang Masya Allah, haji mabrur, dilaksanakan sebaik-baiknya, terampuni dosanya seperti kayaumi waladathu ummuh, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Semua dosa telah terhapus. Ya, amal yang mulia ini disalahgunakan. Ya, niatnya untuk dunia. Untuk dunia. Maka ini yang disebut, maka falaisa lahu fil akhirati min nasib, maka tidak ada bagian di akhirat dari amal tersebut. Ya, dia tidak mendapatkan bagian. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bisyarah, berita gembira dari Nabi alaihissalam bagi umat ini. Ya, dengan as-sana. Bashir hadil ummah bis-sana, as-sana dan kemuliaan. Dan betul Allah muliakan umat ini. Apalagi setelah wafatnya Nabi SAW, di zaman para khulafa ar-rasyidun, kemudian zaman yang berikutnya juga, bagaimana umat Islam mereka memimpin dunia ini, menguasai dunia ini, karena ketika itu dengan ikhlas mereka lakukan, menaklukkan negeri-negeri kafir untuk mengajak manusia kepada Islam. Maka Allah muliakan mereka. Kemudian terjadi apa yang terjadi? Lemahnya iman, keinginan-keinginan duniawi, perebutan kekuasaan, masuknya musuh-musuh Islam menyusup dalam diri kaum muslimin, maka terjadi apa yang terjadi, mereka menjadi umat yang lemah. Ya. Tapi apa yang diberitakan oleh Nabi SAW tentang kemuliaan, bahwa mereka berkuasa di bumi ini, ya, semua sudah terjadi. Sudah menjadi realita. Lalu beliau ingatkan tentang amal tersebut. Ini amal ibadah. Kemudian diambil pula dari hadis ini bahwa seorang yang melakukan satu amal ibadah yang Allah perintahkan dan amal ini untuk akhirat, kalau diniatkan untuk dunia, maka dia mendapatkan di dunia. Dia tidak mendapatkan di akhirat. Itu pun kalau dapat. Ya. Sebagaimana saya contohkan tadi. Kalau tidak dapat, dia di dunia tidak, di akhirat ini. Dua-duanya nol, tidak dapat. Hanya kepayahan. Wa fi riwayatin lil Baihaqi, kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah, dan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, basyir hadil ummata, berikanlah berita gembira kepada umat ini, bitaisir, ya, wassana, dan kemudahan, kemudahan yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat ini, jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu dapat kesulitan yang banyak dari syariatnya. Umat ini tidak. Allah berikan kemudahan, ya, dalam ibadah mereka, amal-amal mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi basyir hadil ummata bitaysir wassana, dan kemudahan. Contoh kemudahan juga adalah penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Banyak memberikan kemudahan pada kita. Ya, dulu orang pergi haji seperti apa mereka lakukan? Ya. Sekarang alhamdulillah semua dipermudah. Ya, dan penemuan-penemuan tersebut. Ya, kemudian bi wasana, sana kemuliaan-kemuliaan. Warifati bid-din, dan ketinggian agama. Ya, wattamkin fil bilad, dan kekuasaan yang Allah berikan pada mereka di negeri-negeri itu. Wan nasr, dan kemenangan. Faman amila minhu bi amalil akhirati lid dunya, maka barang siapa mengerjakan atau di antara mereka mengerjakan suatu amal akhirat niatnya untuk dunia, falaisa lahu fil akhirati min nasib, maka dia tidak mendapatkan bagian di akhirat kelak dari amal tersebut. Ini sama redaksinya, mirip dengan yang sebelumnya. Kemudian kata Al-Mundhir rahimahullah, wa an Abi Hindin Ad-Dari radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dari Abu Hind Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu sami'a, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, bersabda, man qama maqama riya'in wa sum'atin ra'a Allahu bihi yaumal qiyamati wa sama', barang siapa yang dia berdiri mengamalkan suatu amalan tapi dia tujuannya untuk riya, supaya dilihat orang lalu dipuji oleh manusia, wa sum'atin, atau supaya didengar orang yang kemudian dipuji oleh manusia, ra'a Allahu bihi yaumal qiyamah wa sama', maka Allah pun akan menunjukkan amalnya kepada manusia, membuka aibnya di akhirat kelak. Yaftahu, dalam satu riwayat Allah permalukan, ini fulan yang dulu, ya, kalian lihat dia masya Allah, ternyata bukan untuk aku, dia amalkan untuk manusia. Dipermalukan, na'udzubillah. Ya, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sebenarnya hadis peringatan baik kita dari perbuatan riya dan sum'ah dalam beramal. Riya dan sum'ah dalam beramal. Kemudian wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal. Jadi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma an-nasa bi amalihi samma Allahu bihi masami'a khalqihi wa saghdarahu wa haqqarahu. Barang siapa yang dia ketika melakukan satu amal, ini amal ibadah ya, yang diinginkan dari amalnya, dia memperdengarkan amalnya pada orang. Dia menceritakan. Ceritanya ini bukan untuk memberikan pelajaran atau mensyukuri nikmat Allah, tidak. Karena ada satu amal yang seorang menceritakan boleh. Tapi dia bertujuan agar dia memberikan pelajaran pada orang itu, atau dia mensyukuri nikmat Allah berikan padanya. Bisa jadi orang itu mengikuti amalnya. Ini niatnya, innamal amal binniyah. Tapi ada orang memperdengarkan, memang sengaja, supaya orang tahu bahwa dia lakukan hal itu. Sama annas fi amalihi, memperdengarkan amalnya kepada manusia. Sama Allahu bihi masani ahliqtihi, maka Allah akan memperdengarkan amal itu kepada semua manusia. Karena memang niatnya itu. Niatnya itu. Maka Allah perdengarkan. Wa saghgharahu, tapi amal yang tadinya semestinya amal itu besar, dikecilkan oleh Allah Ta'ala. Jadikan kecil. Wa haqqarahu, yang tadinya amal itu adalah amal yang agung, amal yang besar, menjadi amal yang hina. Karena niatnya tidak benar. Ya. Makanya, pembicaraan tentang hadis-hadis seperti ini sangat penting untuk introspeksi diri. Tidak ada manusia yang luput dari dari ujian tentang niat ini, hati, dada. Tapi bagaimana seorang memperbaiki, seorang meluruskan, seorang bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua rahasia ini hanya Allah yang mau mengetahui. Tidak ada yang mengetahui yang hakikat suatu amal manusia. Oleh karena itu sini penting untuk diingatkan ya, agar kita selalu yakni meluruskan niat-niat kita. Hadis yang dibacakan tadi riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir yang sanadnya yang sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara hadis-hadis Nabi alaihi wasallam yang dapat sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Aqul qouli hadza, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.